Bolehkah mandi Jumat yang waktunya masih jauh dari waktu sholat Jumat, misalnya setelah subuh? Setelah subuh boleh, masih jauh boleh. Tapi tentunya nanti jangan main pula setelah itu ya. Main pula keringatan ya, mandi lagi kalau seperti itu. Walaupun secara yakni kewajiban dia telah melakukan kewajibannya, tapi apa tujuan kewajiban itu? Supaya orang datang ke masjid dalam keadaan apa? Bersih, tidak membawa-bawa keringat dan lain-lain. Jadi kalau mandinya ba'dal fajar jam 8 main bola sampai jam 10 ya, habis itu wudu ikut sholat Jumat. Ya ini yang di kiri kanannya bisa apa, nahan nafas ini. Kalau seperti itu. Ya, kalau seperti itu ya dia mandi lagi. Bukan karena melakukan kewajiban mandi, tapi karena yakni untuk mewujudkan tujuan kenyamanan bagi jamaah yang lain.